Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pagung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa lisan dari kitab Afatul Lisan karya Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu taala. Poin selanjutnya, qalal musannif rahimallahu taala, qalal musannif hafizallahu taala, thumma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha an sabil amwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencela orang yang telah meninggal dunia dan membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Maka di antara dosa lisan adalah membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Dan membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia termasuk sab, termasuk bentuk mencaci dan mencela. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahasanya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah menjumpai hasil dari amal perbuatan mereka di dunia, maka tidak perlu dibicarakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwata, janganlah kalian mencela, mencaci, membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad ahdau ila ma qaddamu, maka mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan. Diatkan oleh Bukhari diberi judul bab larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. Dan diatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Mughirah ibn Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal dunia sehingga lalu kalian menyakiti keluarganya yang masih hidup. Diatkanlah At-Tirmidzi. Maka dua hadis ini menunjukkan terlarangnya mencaci dan membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Di hadis yang pertama disampaikan alasannya adalah karena mereka telah bertemu dengan amal yang jika mereka punya kejelekan, maka amal kejelekan yang mereka lakukan. Sedangkan di hadis yang kedua disampaikan alasannya adalah karena itu ya, meskipun orangnya sudah tidak ada, itu menyakiti orang yang keluarganya yang masih hidup. Maka dari dua hadis ini disimpulkan terlarang, haram hukumnya membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Namun ada pengecualiannya, yaitu kecuali jika mereka meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan pemikiran yang menyimpang, mereka meninggalkan karya tulis, buku atau apa yang mendakwahkan keburukan dan kesesatan, maka boleh membicarakan kejelekannya sebatas apa yang jadi kesalahannya. Ya, sebatas pemikiran-pemikiran yang menyimpangnya, ya, tanpa kemudian bermaksud membicarakan pribadinya dan nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dilakukan dalam rangka kasihan dengan orang tersebut agar tidak semakin banyak dosa jariah yang mengalir pada dirinya karena pemikiran, ide-ide nyeleneh menyimpang yang dia miliki masih saja tersebar dan ada yang mengikuti. Maka dibahas, maka dibicarakan sebagai bentuk kasihan dan cinta kepada orang tersebut, ya, agar dosanya tidak semakin berlimpah dan bertumpuk. Kemudian di antara dosa lisan yang lain adalah ucapan Masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah terjadi karena kehendak Allah dan kehendak fulan, atau kalimat seandainya bukan karena Allah dan fulan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak fulan." Yang menggunakan kata penghubung yang dikhawatirkan dan dimungkinkan menunjukkan makna kesetaraan. Walakin qulu, akan tapi katakanlah masya Allah thumma sya'a fulan. ini terjadi atas kehendak Allah, kemudian atau setelah itu kehendak fulan. Maka tingkatan dalam hal ini, urutan dalam masni ada 3 level. Yang paling afdal adalah ucapan ini terjadi karena kehendak Allah semata. Demikian juga ucapan seandainya bukan karena Allah tanpa yang lain. Maka ini adalah afdalul maratib, adalah level yang paling utama. Kemudian level yang kedua adalah antara Allah dengan makhluk kita gunakan kata hubung yang tidak menunjukkan kesetaraan. Misalnya ini terjadi karena kehendak Allah, setelah itu kehendak fulan. Seandainya bukan karena Allah, setelah itu usaha fulan, maka akan terjadi demikian dan demikian. Maka model bahasa kalimat semacam ini, model ucapan semacam ini, labak sabiha, hukumnya tidak mengapa. Dan level yang ketiga, inilah yang terlarang, mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak fulan dan kesungguhan kita dan jerih payah kita. Maka ini adalah kalimat yang haram. Maka ini adalah di antara dosa lisan, mensejajarkan usaha manusia, jerih payah manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan seandainya bukan karena Allah dan pintarnya dokter atau kalimat yang lain, maka ini adalah ucapan yang la tajuz, tidak diperbolehkan. Maka ucapan yang diperbolehkan ini sembuh karena anugerah Allah, karena rahmat Allah. Ya, anak saya sembuh karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, anak saya sembuh seandainya bukan karena anugerah Allah, kemurahan Allah, kemudian jerih payah tim dokter, maka mungkin anak saya telah meninggal dunia. Maka itu boleh. Namun kalimat seandainya bukan karena Allah dan jerih payah tenaga medis dan dokter, maka anak saya telah meninggal dunia, maka ini kalimat yang terlarang dan diantara dosa lisan. Karena Allah dengan jerih dan manusia dihubungkan dengan kata-kata yang yang maknanya ada menunjukkan kesejajaran dan kesetaraan. Demikian juga kalimat acara ini berjalan lancar, maka yang terbaik kita katakan semata-mata karena kemurahan Allah, semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang itu yang paling afdal, yang boleh acara kita berjalan lancar karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau setelah itu kekompakan tim, kerja keras teman-teman semua sehingga semuanya berjalan lancar. Dan ucapannya haram adalah ucapan acara ini berjalan dengan lancar karena rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tim yang solid dan kerja ekstra yang sungguh-sungguh. Maka ini kalimat dan ucapan yang haram, yang terlarang, ya, meskipun tidak ada maksud bagi si pengucap dengan kalimat tersebut, maksud untuk mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon ini kalimat yang terlarang karena adanya kekeliruan berbahasa, yaitu menggunakan kata hubung yang menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran antara Allah dengan makhluk. Kemudian di antara ucapan yang terlarang adalah andai, andai-andai berkenaan dengan masa silam. Wa adamu tafwidil aqdar, dan tidak menyerahkan takdir kepada Allah taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya. Namun fikulin, masing-masing dari mukmin yang kuat imannya ataupun yang lemah imannya, masing-masing ada badannya khairun, kebaikan karena ada iman pada dirinya. antusiaslah anda untuk melakukan hal yang manfaat bagi kehidupan anda. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan loyo dan jangan lemah. Wa in asobaka syai'un, dan jika terjadi satu musibah, fala takul, maka janganlah berandai-andai dengan mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saya bertindak demikian maka yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin kul, akan tetapi katakanlah berkenaan dengan musibah yang telah terjadi, ucapan yang benar, qadarallahu wa masya'a fa'ala. Boleh juga dibaca qadarullahi wa masya'a fa'ala, Allah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi meskipun manusia tidak menghendakinya. Atau maknanya, inilah takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Fa'inallahu, maka andai-andai berkenaan dengan masa silam, dalam rangka kemudian meratapi kejadian di masa silam, adalah taftahu, membuka kerja setan. Apa yang dimaksud dengan membuka kerja setan? Yaitu membuat sedih orang yang beriman. Karena di antara hal yang disukai oleh setan, sedihnya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah katakan, innama najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah godaan setan supaya orang-orang yang beriman sedih. Maka sedihnya orang-orang yang beriman satu hal yang membahagiakan setan. Dan ketika orang itu berandai-andai berkenaan dengan musibah yang telah terjadi, seandainya kemarin demikian, tentu yang terjadi tidak demikian, maka ini hanya akan menambah kesedihan dan tidak membuahkan optimis, tidak membuahkan semangat, namun membuahkan lemah, membuahkan pesimis, membuahkan sedih, dan itu yang menjadi target kerja setan, dan itu satu hal yang menyenangkan dan membahagiakan setan. Maka berkenaan dengan larangan ucapan andai, maka tidak semua terlarang. Maka andai ketika itu berkenaan dengan masa depan dalam rangka untuk kewaspadaan, dalam rangka untuk menyiapkan planning, plan A, plan B, plan C, kita akan punya rencana demikian, seandainya ini gagal maka maka plan kedua adalah demikian, jika ini tidak memungkinkan maka plan yang ketiga, maka andai ini gagal maka ini, andai ini tidak berhasil maka begitu, maka itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Yang terlarang sebagaimana konteks hadis bicara tentang musibah yang telah terjadi di masa silam. Maka kemudian terjadi musibah, keluar rumah, naik motor, kemudian kecelakaan. Maka tidak boleh dikomentari, seandainya tidak keluar rumah, seandainya di rumah saja, ngapain cari makan jauh-jauh, mbok-mbok bikin mie saja di rumah kan, enggak perlu keluar, tidak akan terjadi musibah dan kecelakaan semacam itu. Nah, kalimat semacam ini kalimat yang terlarang, karena kalimat ini hanya menimbulkan pesimis, menimbulkan sedih, menimbulkan sedih itu tambah sedih, dan realita tetap jadi realita. Kecelakaan tetap kecelakaan, dan itu tidak mengubah realita dan kenyataan. Kemudian di antara kemudian dosa lisan yang lain adalah ucapan seorang mengomentari lingkungannya dan masyarakatnya dengan mengatakan halakan nas, manusia ya, itu rusak, rusak semua, brengsek semua, bejat semua, mubtadi semua, dolal semua, ya, kecuali saya. Ya. Maka ini adalah ucapan yang terlarang. Ya. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala rajulu," jika seorang itu mengatakan halakan nasu, semua manusia binasa, semua orang di sekeliling saya adalah orang-orang bejat, fawa ahlakuhum, maka dialah yang paling bejat, maka dialah yang paling bejat, dialah yang paling rusak, dialah yang paling binasa. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Namun untuk hadis ini ada dua cara baca. Boleh dibaca fawa ahlakuhum, maka dialah yang paling bejat dari manusia-manusia yang ada. Kemudian boleh juga dibaca dengan fawa ahlakahum, maka dia membinasakan lingkungannya. Dialah yang membinasakan lingkungannya. Karena ketika dia baik kemudian dia katakan semua manusia bejat, ya, brengsek semua, maka yang terjadi dia tidak akan berdakwah, dia tidak akan memberikan nasihat. Ya, jika itu yang jadi prinsipnya, orang itu bejat semua, ya, sesat semua, maka semangatnya adalah semangat kemudian mengurusi diri sendiri dan tidak semangat dakwah dan nasihat. Akhirnya maka dia membinasakan lingkungannya. Namun dia katakan, jika dia katakan di tengah-tengah masyarakat banyak kerusakan, banyak dekadensi moral, namun mereka sebenarnya adalah ahlul khair, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang baik, namun boleh jadi karena ikut-ikutan, boleh jadi karena tidak tahu, boleh jadi karena rusak karena orang tua yang menjumuskan, pendidikan yang rusak di rumah, yang penting anak itu diam nonton TV meskipun diajari oleh televisi untuk mencaci maki orang tuanya, untuk gimana kemudian damprat orang, gimana kalau mau ngelabrak orang, itu pelajaran televisi. Yang penting pokoknya dia, demikian cara mendidik banyak orang, rusak. Maka sebenarnya mereka adalah ahlul khair, mereka adalah orang-orang yang berpotensi pada kebaikan, cenderung pada kebaikan, ya, namun karena salah didik, ya, atau ya, bahasa sastrawannya salah asuhan, ya, karena salah asuhan, ya, maka akhirnya terjadi kemudian keburukan-keburukan. Maka jika prinsipnya demikian, pada dasarnya mereka adalah manusia-manusia thayyibin, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang fitrahnya adalah kebaikan. Maka jika demikian yang dikatakan, demikian kesimpulan tentang lingkungan, ya, maka ada semangat untuk memperbaiki, ada semangat untuk berdakwah, ada semangat untuk menasihati. Oleh karena itu maka bisa dibaca fawa ahlakahum, maka yang merusak lingkungan adalah dia. Merusak manusia-manusia di sekelilingnya adalah dia. Orang yang punya prinsip, wah manusia itu sudah bejat semua, brengsek semua, dari A besarnya sampai Z kecilnya. Ya sudah, maka tidak ada semangat untuk melakukan perbaikan, tidak ada semangat untuk menasihati dan menginginkan kebaikan untuk lingkungan sekitarnya. Ya, namun boleh juga dibaca fawa ahlakum, maka dia adalah orang yang paling brengsek, yang paling bejat, yang paling binasa. Ya, dan jika dibaca dengan ahlakuhum, maka maknanya adalah sebagaimana dijelaskan selanjutnya. Wa makna hadis dan makna hadis, maka dia orang yang seperti itu adalah asyadduhum halakan, orang yang paling jelek kerusakannya. Dan para ulama sepakat bahasanya celaan yang ada dalam hadis ini hanya tertuju untuk orang yang mengucapkan kalimat di atas ala sabili izra ala nas, dalam bentuk merendahkan manusia dan ihtikar dan meremehkan manusia dan meniadakan kebaikan dari mereka dan merasa sok baik dan sok suci dan paling benar, paling benar, paling kemudian paling baik. Jika ini ungkapan di atas itu adalah ungkapan semacam itu, mau mengatakan dialah manusia yang paling baik, manusia yang paling sesuai dengan sunnah, manusia yang paling sempurna hidayahnya, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling saleh. Nah ini, maka dengan anggapan dia adalah orang yang paling saleh, paling baik, paling bertakwa, maka dia menjadi manusia yang paling rusak. Karena Allah katakan wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian puji diri kalian sendiri dengan pujian kesolehan, pujian ketakwaan. Karena Allah lah yang lebih tahu tentang siapakah manusia yang bertakwa. Manusia yang paling bertakwa. Dan hal ini tentu karena kesolehan, ketakwaan itu berkenaan dengan keikhlasan, ya, berkenaan dengan keadaan hati, ada khauf, ada roja, yang itu tidak diketahui oleh, yang itu tidak kita ketahui. Boleh jadi ada orang-orang yang masya Allah ikhlasnya dalam beramal, ya, boleh jadi dia adalah orang yang nampaknya adalah orang awam, ya, bukan orang yang terpelajar dalam masalah Islam, namun dia tulus dalam beramal, tulus dalam dalam melakukan berbagai macam amalnya, tulus dalam baktinya pada orang tuanya, tulus dalam sedekahnya, yang boleh jadi itu tidak kita miliki. Maka kemudian klaim bahasanya dialah yang paling suci, dialah yang paling utama, dialah yang paling saleh dan bertakwa, maka ini adalah satu tindakan yang tidak benar. Wa tafdilu nafsi alaihim, dan ketika mengatakan masyarakat itu bejat dan rusak, itu kalimat yang tercela, manakala maksudnya adalah mau mengunggulkan dirinya dibandingkan mereka, ya, mau mengatakan dirinya yang paling saleh, dia yang paling bertakwa, yang paling sesuai dengan sunnah, ya, maka ini yang tercela. Wa takbih ahwalhim, dan mau menjelek-jelekkan keadaan dan aktivitas orang lain, karena tidak ada yang mengetahui rahasia Allah di makhluknya. Adapun orang yang mengucapkan kalimat semacam itu tahazunan, karena merasa sedih, karena dia lihat kerusakan itu ada pada dirinya dan ada pada masyarakatnya. Ada pada dirinya dan ada pada masyarakatnya. Maka dia lihat pada dirinya dan pada masyarakatnya terdapat nakes, ketidaksempurnaan dalam masalah agama, karena sedih, fala ba'sa alaihi, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Jika itu adalah ungkapan kesedihan, ungkapan kekhawatiran, ungkapan ayo kita bisa berbuat apa dengan keadaan lingkungan yang semacam ini, apa peran kita, apa sumbangsih kita dengan keadaan semacam ini, maka itu tidak mengapa. Kalau ini adalah ungkapan kesedihan melihat keadaan diri sendiri dan orang lain. Namun jika manusia binasa, manusia sesat, masyarakat itu brengsek semua, itu ala sabili tafdil, tujuannya adalah untuk mengunggulkan dirinya, dirinya lebih top, lebih hebat daripada yang lain, maka ini adalah ucapan yang tercela. Dan Nabi katakan fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang paling brengsek, dialah yang paling bejat, dialah yang paling rusak. Oleh karena itu maka ba'dul masyayikh tidak menyukai jika ada orang bertanya dengan kalimat saya berada dalam masyarakat yang rusak, saya berada dalam masyarakat yang bejat. Itu kalimat pertanyaan yang sebelum dijawab itu dulu yang diluruskan. Jangan katakan demikian. Anda jangan katakan saya hidup di masyarakat penuh dengan masyarakat bid'ah semua, masyarakat bejat semua. Jangan katakan demikian. Maka itu termasuk dalam hadis, idza qala rajul halakan nas fa wa ahlakuhum. Namun kalimat yang benar, katakanlah bahasanya saya jumpai banyak orang, banyak orang. Jangan terlalu generalisir dengan kalimat general. Namun kalimatnya tafsil, banyak orang saya jumpai demikian-demikian, saya hidup di satu lingkungan banyak orang yang isinya banyak orang, bukan semua. Namun kalau kalimat ya syekh saya tinggal di masyarakat rusak, ya syekh saya tinggal di lingkungan bejat, ya syekh saya tinggal di lingkungan maksiat semua, maka ini kalimat yang salah. Ini kalimat yang tidak benar berdasarkan hadis ini. Namun kalimat yang betul, ustaz atau ya syekh, saya tinggal di satu lingkungan, di lingkungan ini banyak dijumpai sebagian orang atau banyak orang melakukan demikian dan demikian, maka ya, bagaimanakah kiat-kiat istiqomah di lingkungan semacam ini. Demikian kalimat pertanyaan yang benar menimbang hadis idza qala rajulu halakan nas fa wa ahlakuhum, Jika orang itu mengatakan masyarakat lingkungan itu rusak semua, bejat semua, mubtadi' semua, nah, fawwa ahlakum, maka dialah yang paling bejat, dialah yang paling rusak, dialah yang paling brengsek. Wakil, penjelasan yang kedua untuk hadis ini, makna hadis ini, la yazalu rajul ya'ibun nas, jika orang itu punya hobi nyalahkan lingkungan, mencela lingkungan, wa yadhkuru masawi'ahum, dan yang disebutkan kejelekan lingkungannya dan masyarakatnya, sehingga kemudian bolak-balik dia mengatakan fasadan nas, wahalaku, manusia rusak, manusia bejat, atau kalimat semacam itu. Fa idza fa'ala dzalika, maka jika orang tersebut melakukan hal ini, maka dia adalah orang yang paling bejat, dia adalah orang yang paling jelek keadaannya dibandingkan masyarakatnya. Kenapa? Karena apa yang menimpa pada dirinya berupa dosa mencela manusia. Mencela manusia, dan ini dosanya banyak. Kalau dia celah cuma satu orang, ya kan dosanya cuma satu orang. Dia mencelah si A. Dia mencelah si A. Maka dosanya, dosa kemudian mencelah satu orang. Nah, kalau dia katakan lingkungan saya lingkungan bejat, lu yang dia celah kan semua orang. Yang dia celah semua orang, betapa banyak dosanya. Dan itu bolak-balik, betapa kemudian menggunung. Dosa, tumpuan dosa yang dia, dosa-dosa yang dia lakukan. Maka karena kenapa dia yang paling jelek? Karena menimpanya berupa dosa yang demikian banyak karena mencela manusia. Wal waqi'a fihim, dan mencela manusia. Bahkan boleh jadi perbuatannya ini yang suka membicarakan jeleknya lingkungannya dan masyarakatnya mengantarkannya kepada ujub dengan dirinya sendiri. Kagum dengan dirinya, merasa dirinya yang paling soleh, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling bertakwa. Wa annahu khairun minhum, bahasa dia adalah orang yang paling baik dari semua orang yang ada. Wallahu a'lam. Demikian dua makna dari hadis ini. Kalau dibaca fawwa ahlakuhum, maka ada dua makna. Yang pertama adalah ini terlarang jika itu adalah dalam rangka mengejek dan merendahkan, dan tidak terlarang jika itu adalah ungkapan keprihatinan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan ini adalah orang yang hobi membicarakan jeleknya lingkungannya dan masyarakatnya, dan terus menerus bolak-balik seperti itu. Maka dia menjadi manusia yang paling jelek karena demikian banyak dosa dia, dosa yang dia dapatkan, dia dosa yang dia hasilkan karena mencela manusia. Dan ketika orang itu dan meskipun orang itu melakukan maksiat, tidak boleh bagi kita mencelanya karena maksiatnya. Tidak boleh mencelanya karena maksiatnya. Ketika ada orang melakukan maksiat, mencelanya karena maksiatnya tidak boleh. Karena jika kemudian kita mencelanya karena maksiatnya, maka di antara dampaknya adalah sebagaimana dikatakan oleh banyak para ulama, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan hal yang sama. Dia tidak akan mati sampai melakukan hal yang sama. Yang perkataan ini berdasarkan hadis yang dhaif. Namun para ulama kemudian menilai maknanya adalah makna yang bagus dan benar, menimbang dalil-dalil umum al-jazak min jinsil amal. Demikian juga kamata dinu tudanu, sebagaimana kalian berbuat maka kalian akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, karena itu meskipun orang itu, orang lain itu terjumus dalam maksiat, terjumus dalam kejelekan, maka ketika kita membicarakan dalam rangka cuma sekedar merendahkannya dan menjelek-jelekkannya, hukumnya terlarang. Dan itu satu tindakan yang berbahaya. Namun jika membicarakannya karena gimana solusi untuk menasihati dia atau untuk mengingatkan orang lain jangan ikuti perbuatan semacam itu, ini dampak buruknya, ini bahaya, ya, maka itu tentu tidak masalah. Namun membicarakan orang tersebut semata-mata al-waqi'ah fihim, mencela dan merendahkan, maka ini yang berbahaya. Karena siapa yang merendahkan orang lain karena maksiatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memanfaatkannya kecuali setelah melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang semisal. Kemudian di antara dosa lisan selanjutnya adalah ghina wa syi'ru al-muharram, adalah nyanyian dan syair yang haram. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis, dan di antara manusia ada yang membeli ucapan yang melalaikan. Membeli ucapan yang melalaikan. Ucapan melalaikan ini bersifat umum. Semua ucapan yang melalaikan, semua ucapan dan tulisan yang melalaikan, boleh jadi namanya nyanyian, boleh jadi namanya novel, boleh jadi namanya kemudian komik, boleh jadi namanya Naruto, boleh jadi namanya detektif Conan, boleh jadi namanya yang lainnya. Maka ini kalimat perkataan yang melalaikan. Ini perkataan yang melalaikan. Buktinya orang bisa betah berjam-jam, sholat pun sampai lupa, tidur pun sampai lupa, baca novel itu sampai lupa tidur, dan dikebut semalam, subuh khatam. Maka itu betul-betul melalaikan. Ya, melalaikan dari kewajiban, melalaikan dari hal-hal yang lebih urgen, melalaikan dari hal-hal yang lebih manfaat. Semuanya termasuk, dan termasuk di dalamnya adalah nyanyian. Liudillah ang sabilillah, untuk menyesatkan orang lain, manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qiraah yang lain, ya, karena ada dua qiraah untuk ayat ini, liudillah an sabilillah. Kalau untuk qiraah liudillah an sabilillah, maka lamnya lam aqibah. Namanya lam al-aqibah. Liudillah ang sabilillah, dampaknya, lamnya artinya dampak. Dampaknya sesatlah dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Biraya ilmin tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan dia menjadikan agama sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, untuk mereka-mereka ini siksaan yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla, maka dia berpaling mustakbiran, karena sombong. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar ayat-ayat kami. Ka'anna fi udunaihi waqara, seakan-akan ada sumbat yang menutupi dua telinganya. Fabashirhu bi'adabin alim, maka kabarkanlah kepadanya, ya, maka kabarkanlah kepadanya dengan siksaan yang pedih. Dan disebutkan di bahasanya ayat ini memiliki sababul nuzul, sebab turunnya, yaitu ada salah satu dari orang kafir Quraisy yang membeli budak perempuan yang pandai bernyanyi. Dan perlu diketahui, di masa silam profesi penyanyi adalah profesi budak. Tidak ada wanita merdeka yang jadi tukang nyanyi di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, penyanyi itu hanya ada di kalangan budak. Itu profesi rendah. Orang merdeka antipati dengan itu. Itu profesi yang menjatuhkan martabat. Karena orang merdeka jadi sekelas budak. Maka penyanyi itu di masa jahiliyah, yang kita katakan masyarakat rusak, yang kita yakini masyarakat bejat, itu ya, tidak ada profesi penyanyi kecuali budak. Kecuali budak. Tidak ada orang merdeka yang tukang nyanyi. Tidak ada merdeka yang kemudian perempuan merdeka yang jadi tukang nyanyi. Perempuan yang jadi tukang nyanyi itu budak-budak. Oleh karena itu, maka ada orang kafir, dia beli budak perempuan yang pintar nyanyi. Karena kalau dia mau bayar wanita merdeka, tidak ketemu. Dia tidak. Kalau dia mengupah perempuan merdeka untuk jadi tukang nyanyi, enggak akan dia dapatkan. Maka dia cari budak perempuan yang pintar nyanyi, kemudian dia tugasi untuk bikin konser ketika Nabi bikin pengajian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di sini, maka kamu bikin konser nyanyi di sebelah sana. Saingi saya ingin pengajian yang Nabi, dakwah yang Nabi lakukan. Nabi pindah, maka konsernya pindah. Maka konsernya pindah. Sebelah sana pengajian, sampingnya konser nyanyi. Demikian tugas dari budak perempuan ini dibayarnya. Tugas dari budak perempuan ini, maka dia keluar duit. Maka orang ini keluar duit, beli budak yang tentu ini tidak sedikit nilainya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya untuk nyaingi pengajian yang Nabi lakukan, bahasa bebasnya demikian. Ada pengajian, saingi dengan konser. Nah, hari ini ada jadwal pengajian, ya hari ini ada konser. Hari ini pengajian libur, ya konsernya libur. Itu sababul nuzul ayat ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.